Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjualan pada bulan Ramadan, kalau jualan pada malam hari ya enggak apa-apa. Nah, karena enggak ada yang berpuasa. Kalau berjualan di siang hari, jika dia yakin yang datang yang membeli jual makanan ya, bukan jual baju, jual makanan, kalau dia yakin yang datang ke tempatnya itu adalah orang-orang yang wajib berpuasa tapi tidak berpuasa, maka haram dia menjualnya, haram. Jelas sudah. Kecuali yang datang haid, nifas, atau orang-orang non-muslim, tidak apa-apa dia layan. Tapi kalau yang datang adalah orang-orang yang notabene wajib berpuasa tapi tidak berpuasa, tetap haram. Tapi yang tak berpuasa dia, Pak Ustaz, saya berpuasa, tetap haram kamu melayani dia. Seperti jual-beli ketika azan kedua Jumat. Azan kedua Jumat. Kalau azan pertama, makruh bagi yang wajib Jumat. Tapi kalau sudah masuk azan kedua, haram bagi yang wajib Jumat. Yang haram bukan hanya yang beli, yang jual juga haram. Ibu-ibu jual sayur, yang beli laki-laki. Pas sudah khutbah, Bapak Jumatan, saya wajib Jumat, kebetulan tetangga, bukan musafir. Maka dua-duanya dapat dosa. Kecuali dia jualan sama musafir, atau sama-sama perempuan, kan gak wajib Jumat, gak apa-apa. Begitu juga puasa itu. Kalau dia jual, misalnya sama perempuan haid atau non-muslim, enggak wajib. Tapi kalau sama orang murtad atau sama orang yang wajib puasa, hukumnya haram dan dua-duanya tetap dapat dosa. Jadi hati-hati. Termasuk membuka warung makan, walaupun niatnya enggak ditujukan ke anu, ke orang berpuasa. Tapi kalau orang berpuasa lewat tergiur, tergoda, enggak boleh. Lebih aman itu siang Ramadan itu tutup udah. Nanti udah habis asar, sudah mau buka itu, nah barulah boleh buka. Karena sudah waktunya mau dekat-dekat berbuka, banyak orang-orang beli lauk. Atau malam, sampai mau sahur, bolehlah kamu buka. Adapun pagi kan siapa juga mau makan pada pagi hari, sarapan kata dia. A'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab.